pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya Berita Pagi. Assalamualaikum, Saudara Alun. Berita Pagi edisi hari ini Jumat 24 Juni 2016 dibacakan oleh Maimun Darkan Syah Ardiansyah. Giliran anak Dasni Yuzar di penjara terkait korupsi dana hibah. Bea Cukai Sabang gagalkan penyelundupan ratusan sak gula impor ke daratan. Kijang Innova terjun ke sawah setelah tabrakan dengan sepeda motor. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudah lun satu minggu setelah pendirian Yayasan Cakradonya Loksmawe, Dasni Yuzar mendekam dalam LP kelas 2 Loksmawe, kini giliran anak dan adiknya selaku direktur dan sekretaris yayasan, Reza Maulana dan Amir Nizam, yang dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Loksmawe kemarin. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Reza Maulana dan Amir Nizam dieksekusi setelah turunnya petikan putusan dari Mahkamah Agung atas kasus korupsi dana hibah pemerintah Aceh untuk Yayasan Cakradonya Loksmawe tahun 2010 dengan kerugian 1 miliar rupiah. Namun eksekusi terhadap Amir Nizam ditangguhkan karena ia akan melaksanakan ibadah haji. Kepala Kejaksaan Negeri Loksmawe Muklis Esa mengatakan proses eksekusi Reza Maulana tidak mengalami hambatan karena terpidana langsung menyerahkan diri setelah diberitahu oleh jaksa. Eksekusi dilakukan Kamis pagi setelah pihaknya menerima petikan putusan dari MA. Muklis mengatakan, berdasarkan petikan putusan MA, Reza Maulana dan Amir Nizam divonis 4 tahun penjara dan denda masing-masing 200 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Khusus untuk Reza dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar 1 miliar rupiah. Sudarlun, petugas Bea dan Cukai Kota Sabang dibantu personil Polres berhasil menggagalkan upaya penyeludupan ratusan sak gula dan beras ketan impor ke daratan Banda Aceh via Pelabuhan Balohan kemarin. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Kasih Penindakan dan Penyidikan Kantor Bea Cukai Kota Sabang, Fobitri, mengatakan, Kamis pagi petugas melakukan pemantauan di Pelabuhan Penyeberangan Balohan setelah mengetahui adanya pemuatan gula dan beras ketan dalam kapal lambat KMP Tanjung Burang. Petugas Bea Cukai langsung berkoordinasi dengan Polsek Sukajaya dan pagi itu juga digelar operasi dengan memeriksa kapal lambat tersebut. Dalam kapal lambat KMP Tanjung Burang itu ditemukan sekitar 200 sak gula pasir dan beras ketan impor. Petugas memerintahkan para nyang-nyang dan pekerja untuk menurunkan gula yang akan diselundupkan ke Banda Aceh tersebut. Meski mereka sempat membangkang, akhirnya para pemilik gula dan beras ketan impor itu terpaksa menurunkan sendiri barangnya setelah petugas mengancam akan menyita barang dengan menaikkan mobil ke dalam kapal. Sudarlun, sebuah mobil minibus Kijang Innova BL1435L yang disopiri Zohri, 39 tahun, warga Blangkolak, Bebesan, Aceh Tengah, bertabrakan dengan sepeda motor dan masuk areal persawahan. Kecelakaan ini terjadi di kawasan Desa Cerucuk, Kecamatan Simpang Mamplam, Biren, Kamis siang. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Informasi dihimpun, kejadian berawal saat sepeda motor tanpa nomor polisi dikendarai Muhammad Nur Abdullah, 51 tahun, warga Desa Cerucuk, Menasah Barat, Simpang Mamplam, Biren, melaju dari arah Medan ke Banda Aceh. Setibanya di kawasan areal persawahan Desa Cerucuk, Kecamatan Simpang Mamplam, sepeda motor Hendra memutar arah. Saat itulah terjadi tabrakan dengan Kijang Innova yang disopiri Zohri yang muncul dari arah berlawanan. Setelah tabrakan, Kijang Innova masuk parit dan terbalik di areal persawahan. Menurut keterangan anggota Satlantas Polres Bireuen, pengendara sepeda motor mengalami luka ringan, sedangkan sopir dan penumpang Kijang Innova selamat dari musibah tersebut. Kedua kendaraan rusak berat dan kasus tersebut ditangani Satlantas Polres Bireuen. Sudarlun tarif parkir untuk kendaraan roda 4 di Jalan Sentral, Kecamatan Blangpidi, Aceh Barat Daya sebesar Rp5.000 menuai protes sejumlah pengendara roda 4. Pasalnya pada lokasi yang berjarak 100 meter dari Jalan Sentral seperti Jalan Selamat dan Pendidikan, para petugas hanya memungut tarif parkir Rp2.000 untuk roda 4 dan Rp1.000 untuk roda 2. Dari Aceh Barat Daya, Rahmat Saputra melaporkan. Seorang pengendara roda 4 mengatakan tarif parkir kendaraan roda 4 sebesar Rp5.000 di Jalan Sentral, Kecamatan Blangpidi, sangat tidak masuk akal. Pihaknya menilai tarif itu sangat mahal jika dibandingkan dengan sejumlah lokasi lain di kawasan Blangpidi. Dia meminta dinas terkait harus menyampaikan kepada petugas di lapangan agar tidak mengutip tarif parkir di luar kanun restribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Abdia. Karena pungutan parkir di jalan umum merupakan kewenangan dari pemerintah. Kabid Darat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Abdia, Zulfikar, mengatakan, di Subkominfo Abdia tidak pernah menetapkan tarif parkir untuk roda 4 Rp5.000. Pihaknya juga belum pernah bekerja sama dengan pihak ketiga dalam mengelola parkir. Sesuai kanun, kendaraan roda 4 sekali parkir dikenakan tarif Rp2.000 dan roda 2 Rp1.000. Zulfikar meminta masyarakat tidak melayani petugas parkir yang tidak memakai atribut di Subkominfo. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, badai disertai hujan ringan hingga sedang kembali melanda wilayah kota Sabang kemarin. Cuaca buruk yang terjadi sejak pagi hingga sore itu telah memicu tingginya gelombang laut di perairan Sabang hingga mencapai 3 meter. Akibatnya pelayaran kapal penyeberangan terganggu. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Kasubag TU UPTD Pelabuhan Penyeberangan Baluhan Agustiar mengatakan, kapal lambat KMP Tanjung Burang yang jadwalnya berlayar 2 trip kemarin hanya berlayar 1 trip dari Baluhan ke Ulele dan sebaliknya. Sementara kapal cepat tetap berlayar 2 trip mengangkut penumpang sesuai jadwal yang telah ditentukan. Terganggunya pelayaran kapal feri disebabkan karena gelombang laut di perairan Sabang mencapai 3,5 meter, menyusul angin kencang yang menerjang wilayah itu sejak pagi hingga sore hari. Meski kapal lambat hanya berlayar 1 trip, namun sejauh ini belum ada penumpang yang terlantar atau tertunda keberangkatannya. Semua penumpang habis terangkut dengan kapal cepat KM Express Bahari 2F. Hanya saja sekitar 18 unit mobil pribadi dan truk yang masih tertahan di Pelabuhan Baluhan, mobil yang antri menunggu giliran pemberangkatan. Begitupun semua mobil yang tertahan itu akan habis terangkut dengan KMP BRR yang mulai beroperasi hari ini. Sudarlun, kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh menetapkan besaran zakat fitrah dalam bentuk uang berkisar Rp31.500 hingga Rp49.500 per jiwa disesuaikan dengan harga beras yang dikonsumsi. Keputusan diambil setelah digelar rapat dengan Mahkamah Syariah, Baitul Mal, Majelis Permusyawaratan Ulama, dan Dinas Syariat Islam Banda Aceh. Dari Banda Aceh, M. Nasir melaporkan. Penyelenggara syariah pada Kemenag Banda Aceh Mansur SAG mengatakan masyarakat dapat membayar zakat fitrah dengan beras maupun uang sesuai pemahaman yang diyakini. Zakat fitrah yang dibayar bentuk uang itu harus sesuai harga beras dikonsumsi sehari-hari oleh masing-masing keluarga. Pembayaran zakat fitrah dengan uang dibagi dalam 4 tipe sesuai dengan jenis beras yang dikonsumsi. Zakat yang dibayar dengan beras maka satu sak kadarnya sebesar 2,8 kg per jiwa. Namun jika membayar dalam bentuk uang sesuai mazhab Hanafi, maka satu sya' kadarnya sebanyak 3,8 kg per jiwa. Untuk tipe 1 seperti jenis beras PTN atau sejenisnya ditetapkan Rp49.500 per jiwa. Tipe 2 seperti beras jenis Aladin, Ramos, Tangsi atau sejenisnya ditetapkan Rp40.000 per jiwa. Tipe 3 untuk beras jenis Blang Blintang, Kemala dan sejenisnya ditetapkan Rp38.000 per jiwa. Kepada amil zakat di kampung diimbau agar tidak mencampur aduk beras yang berbeda jenis sebab akan menurunkan kualitas beras untuk saat diterima nantinya. Sudarlun Koperasi Transportasi Aceh Jaya mulai mengekspor 250 produk mebel rotan seperti meja, kursi, dan keranjang ke Malaysia, Beijing, dan Thailand. Saat pelepasan perdana, barang ekspor perdana produk mebel dari Aceh Jaya diangkut menggunakan kontainer PT Pos Aceh Jaya untuk menuju Bandara Internasional Blang Bintang Aceh Besar untuk diterbangkan ke negara tujuan. Dari Aceh Jaya, Sa'adul Bahri melaporkan. Direktur Koptrans Jaya, Suhelmi, mengatakan sebelumnya bahan baku mentah yang dikirim ke Medan dan Cirebon sehingga keuntungannya tidak banyak dibanding mengolah bahan baku itu untuk kemudian diekspor produk jadi. Semua bahan baku ditampung dari warga di beberapa kabupaten di Aceh, seperti dari Aceh Barat, Aceh Besar, dan Pidie. Harga tampung rotan tersebut berkisar Rp10.000 hingga Rp12.000 per batang untuk ukuran 7 meter. Bupati Aceh Jaya, Insinyur Azhar Abdurrahman, mengatakan pemerintah kabupaten sangat mendukung pemberian modal untuk usaha yang dimulai berkembang ini. Bupati juga menilai langkah ekspor mebel rotan ini sesuatu yang luar biasa. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Dinas Kehutanan Aceh, Fajri, mengatakan mebel rotan di Aceh baru pertama kali diekspor sehingga harga jual akan semakin bagus dan dapat mencapai 2 kali harga pasar. Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 24 Juni 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudah dalun, wassalam.